Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji akidah para imam salaf yang diuraikan oleh al-imam Qutaibah ibn Sa'id al-Baghlani al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Di halaman 19, kewajiban berjamaah. Kata al-imam Qutaibah, wal jama'atu ma'a kulli barrin wa fajirin, yakni al-jum'ata wal idaini. Berjamaah bersama setiap yang baik dan fajir, yaitu dalam salat Jumat dan dua Id. Iya. Saya garis bawahi terkait dengan makna al-jama'ah. Dan ini kalimat sering berulang, ahli sunnah wal jamaah, kata sunnah dan kata al jamaah. Sebagaimana yang saya singgung di awal pembahasan bahwa Islam dan sunnah ada makna umum dan makna khusus. Iya. Dan al jamaah di dalam penggunaannya ada penggunaan umum dan ada penggunaan terikat dengan suatu pembahasan. Al jamaah dengan makna umumnya, atau sebelum kita bagi dua makna, al-jama'ah secara bahasa adalah lawan dari perpecahan. Sesuatu yang berpisah-pisah apabila terkumpul bersama, maka itu disebut al-jama'ah. Disebut sebagai jama'ah. Iya. Dan al-jama'ah digunakan di dalam hadis dengan penggunaan umum dan penggunaan khusus. Dalam penggunaan umumnya, al-jama'ah kembali kepada dua makna. Walaupun ada beberapa penafsiran di kalangan as-salaf, tapi makna atau kata al-jama'ah kembali kepada dua makna. Yang pertama, al-jama'ah bermakna jama'atul haq, jama'ah kebenaran, bersama di atas kebenaran. Iya. Ini yang kadang dibahasakan oleh sebagian as-salaf bahwa al-jama'ah adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Sebab itu adalah jamaah. Dan ini dibahasakan dengan bahasa lain bahwa jamaah adalah sawadul a'zam, kelompok yang terbesar di tengah umat. Sebab dahulu di awal generasi Islam, tatkala pembawa-pembawa bendera Islam adalah para sahabat Nabi, dan mereka adalah generasi terbaik di tengah umat ini dan terlurus. Maka dahulu kalau ada yang keluar dari jalan para sahabat, dikatakan mereka keluar dari jamaah. Keluar dari apa? Jamaah. Makanya disebut mereka adalah bagian terbesar di tengah umat di masanya. Tapi setelah itu berlanjut masa demi masa, Ternyata ahlul batil lebih banyak daripada ahlul haq. Maka kembalilah makna al-jamaah mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibahasakan dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu 'ala 71 firqah. Waftaraqatil nasara 'ala 72 firqah. Wa sataftariqu ummati 'ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah." Umatku akan terpecah, atau kata Rasulullah, orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi bersabda, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Begitu ditanya tentang satu ini, padahal pertanyaannya, man hum ya Rasulullah? Man, siapakah mereka wahai Rasulullah? Man itu dalam bahasa Arab itu istifham, ya, pertanyaan digunakan lil akil, untuk menanyakan orang yang punya akal. Tanya orang itu pakai man. Man hada, itu orang yang dia tunjuk. Tapi kalau dia katakan ma hada, itu untuk benda, pakai ma. Jelas ya? Begitu ditanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka? Yang pertanyaan sahabat ingin mengetahui orang-orangnya siapa. Tapi Nabi tidak menyebut orang. Ya, sebab orang bisa saja meninggal, dan namanya manusia tidak ada yang aman dari fitnah. Mungkin hari ini dia istiqamah, dan besok dia apa? Tertimpa fitnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh sejumlah sahabat dan sebagian as-salaf, al-hayyu la tu'man alaihi al-fitnah. Orang yang hidup itu tidak ada yang aman dari fitnah. Maka Nabi menjawab tidak menyebut orang, tapi beliau menyebut sifat. Menyebut cirinya. Iya, siapa yang bersifat dengan sifat tersebut, memiliki ciri itu, maka dialah golongan yang selamat. Nabi bersabda, humul jama'ah, mereka adalah al-jama'ah. Iya. Di riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, yang memang di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, ada kelemahan pada riwayatnya, tapi ada dukungan-dukungan yang bisa menguatkan riwayat ini, bisa dihasankan. Rasulullah menerangkan al-jamaah, beliau katakan, hum ala mithli ma kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka al-jamaah itu adalah siapa yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi al-jamaah ditafsirkan jalan Nabi dan jalan siapa? Para sahabatnya. Iya. Jalan Nabi dan jalan para sahabatnya. Baik. Jadi itu makna jemaah yang pertama. Jemaatul haq. Jemaah pengikut kebenaran. Iya. Dan tidak bertentangan juga makna ini dengan penafsiran Imam Ahmad ketika ditanya tentang al-jamaah. Beliau katakan bahwa al-jamaah ahlul hadith. Ahlul asar. Pengikut hadith, pengikut asar. So, para ulama ahli hadith di masa Imam Ahmad, sebelumnya dan setelahnya, itu adalah orang-orang yang membawa bendera sunnah, yang memerangi bid'ah dan hawa nafsu. Karena itu ahli hadith, mereka lah yang berpegang dengan sunnah Rasulullah dan jalan para sahabat. Karena itu di masa Imam Ahmad beliau bahasakan, kalau bukan ahli hadith saya tidak tahu siapa lagi mereka. Iya. Tapi pokoknya kembali kepada mana yang kita sebutkan tadi. Bahwa jemaah bermakna apa? jamaatul haq yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Ini makna al-jamaah. Dan makna ini ada di dalam ucapan-ucapan para sahabat, ada di dalam ucapan para a'imah. Iya. Ibnu Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kata Ibnu Mas'ud, jama'ah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Jadi kalau dia berpegang di Al-Quran dan Sunnah, mencocoki kebenaran walaupun dia sendiri, semua orang menyelisihinya, dia tetap dianggap sebagai al-jama'ah. Kebanyakan orang yang keluar dari al-jama'ah. Iya. Dan Ibnu Mubarak menyebutkan beberapa orang jamaah di masanya. Salah satunya beliau katakan al-jamaah Muhammad bin Maimun Abu Hamzah As-Sukkari. Seorang alim di masa Ibnu Mubarak dianggap itu jamaah. Padahal satu orang. Di sebagian riwayat tiga orang beliau sebutkan. Dianggap sebagai apa? Al-jamaah. Jadi ini makna jamaah yang pertama di makna umumnya. Makna yang kedua dari makna jamaah adalah kaum muslimin di bawah kepemimpinan pimpinan negara. Itu penafsiran Imam At-Tabari dan selainnya. Mereka tafsirkan al-jamaah adalah kaum muslimin di bawah kepemimpinan pimpinan negara. Iya. Dan itu yang dibahasakan dalam sejumlah hadis. وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَةً. Barang siapa yang berpisah dari jemaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Iya. Jadi ini yang disebut dengan kata berjamaah. Iya. Karena itu ahli sunnah dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengikuti sunnah dan mengikuti jamaah. Lawan dari jamaah adalah al-firqah, al-furqah, perpecahan. Berpecah dari Al-Quran dan As-Sunnah, berpisah dari Al-Quran dan jalan para sahabat, dan berpecah membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Iya. Baik. Jadi ini definisi al-jamaah. Jemaah dengan penggunaan tertentu, dengan penggunaan tertentu itu digunakan seorang yang melakukan perjalanan tiga orang, itu disebut berjamaah. Ini dalam safar ya, manusia kaum muslimin sholat di masjid bersama-sama, ini dikatakan sholat apa? Sholat berjamaah. Ini penggunaan untuk makna tertentu. Iya. Penggunaan untuk makna tertentu. Dan di dalam buku-buku akidah, asal penggunaan yang dipakai untuk makna jamaah adalah makna umum yang dimaksudkan. Tapi kadang mereka ikutkan pembahasan untuk makna seperti sholat berjamaah, sholat id, sholat jumat. Jelas ya? Tapi umumnya itu makna jamaah yang digunakan dalam buku-buku akidah al-jamaah, al-jamaah dengan makna umumnya. Jadi kalau kita paham apa definisi jamaah, maka akan tampak sekali kesalahan banyak manusia di masa ini membuat kelompok-kelompok jemaah-jemaah. Iya, dianggap bahwa dirinya memperjuangkan Islam, membela Islam, tapi hakikatnya jemaah-jemaah tersebut keluar dari mana jemaah yang dimaksudkan dalam syariat. Sekarang ketika dia bikin jemaahnya, iya, Jamaatul Tabligh, Jamaatul Muslimin, orang-orang takfirin menyebut dirinya Jamaatul Muslimin, Jamaah Ikhwanul Muslimin, iya, dan selainnya dari kelompok-kelompok yang menyebutkan bahwa dirinya adalah apa? Jamaah-jamaah. Ya, setiap jamaah ada pimpinannya, ada yang dia bai'at, ada pemikirannya menjadi ciri khasnya. Menjadi ciri khasnya. Setiap jemaah menganggap sesat yang lainnya. Iya. Maka ini adalah hal-hal yang keluar dari al-jamaah. Kalau dia mengatakan bahwa dirinya jemaatul haq, Jemaah membela kebenaran, berpegang dengan kebenaran, tidak ada pimpinannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bersatu di bawah bendera sunnah dimanapun dia berada. Iya. Tidak terikat oleh suatu organisasi, suatu yayasan, suatu partai, suatu kelompok. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kesepakatan para sahabat, maka dia dikatakan di atas jamaah negaranya. Apapun warna kulitnya, siapapun orangnya, maka dia dikatakan di atas al-jamaah. Itulah yang dikatakan persatuan. Adapun jemaah-jemaah yang saya sebutkan itu tadi, setiap jemaah, setiap kelompok, ada pemimpinnya. Iya. Ada pemikiran yang dia bela. Ada ideologi yang menjadi ciri khasnya. Menjadi ciri khasnya. Maka jemaah-jemaah ini pada hakikatnya dianggap sebagai furqah-furqah, perpecahan-perpecahan. Itu istilah syar'iyah. Dianggap sebagai firaq, perpecahan-perpecahan. Dan itu yang dicela di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Iya. Sebagian orang menyusupkan talbis syaitan. Oh, tidak apa-apa, banyak jamaah, banyak kelompok, itu menunjukkan keragaman warna. Iya. Kan bagus kalau beragam, berwarna-warni, ya, tapi sama. Iya. Ini dari talbis syaitan. Dan telah dimaklumi bahwa perpecahan-perpecahan tersebut tidak ada kebaikannya untuk umat. Karena itu ahli sunnah, mereka menyuruh kepada sunnah. Mengajak manusia supaya berpegang di Al-Quran dan sunnah, berjamaah di atasnya. Berjamaah di atasnya. Itulah ahli sunnah. Iya. Syubhat lain, mereka katakan ahli sunnah ini tukan memecah belah umat. Ya, karena mereka sering berbicara mengingatkan kesalahannya jemaah ini, kekeliruannya jemaah itu. Ya, mentah hadir si A, mentah hadir si B. Dan ini memecah belah umat. Nah, ini ucapan syubhat. Ya, dan syubhat ini dasarnya muncul karena si pencetus syubhat, ya, kamusnya tidak rapi. Kamus bahasa yang dia pakai itu terbolak-balik. Jadi banyak salah terjemah. Iya. Mengajak kepada persatuan, diterjemah berpecah. Akhirnya rusak maknanya. Iya. Rasulullah di masa hidupnya, beliau mengingatkan tentang kaum Khawarij. Beliau katakan, kilabu ahli nar, anjing-anjing penduduk neraka. Ini bahasa keras sekali ya. Anjing-anjing penduduk neraka. Iya. Dan beliau sudah memperingatkan bid'ah. Sebelum bid'ah itu ada. Kata beliau, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat An-Nasai, wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari perkara baru. Sebab setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan di tempatnya di dalam neraka. Ya, Nabi memperingatkan. Dan itu bukan mengajak kepada perpecahan. Itu malah mengajak kepada persatuan di atas kebenaran dan memperingatkan dari hal yang mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Karena itu ingat tadi ucapan Ibnu Mas'ud. Jemaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun dia sendiri. Sebab yang menjadi ibrah adalah yang mencocoki kebenaran. Mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu dari upaya baik para imam salaf dari masa dahulu hingga hari ini, mereka selalu memperingatkan tentang bahaya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang keluar dari jalan lurus, agar agar orang-orang yang menyimpang ini kembali kepada jalan yang lurus. Dan agar umat yang berada di atas jalan lurus tidak tertipu dengan orang-orang yang menyimpang tersebut. Iya. Inilah yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi kalau tanya siapa ahli sunnah wal jamaah, iya, maka sudah dimaklumi apa maknanya. Dia bukan kelompok, bukan jamaah, bukan yayasan, bukan organisasi, tapi dia adalah sebuah sifat, sebuah ciri dituntunkan oleh Nabi untuk diikuti. Siapa yang bersifat berciri dengannya, maka dia adalah ahli sunnah dimanapun dia berada. Dia di atas jamaah dimanapun dia berada. Yang kedua, pembahasan kehidupan, kewajiban untuk bersama jamaah. Iya, kewajiban untuk bersama jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sejumlah hadis kewajiban bersama al-jamaah. Iya, di antaranya beliau berkata, yadullahi alal jamaah. Tangan Allah di atas al-jamaah. Iya. Dan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Yahya bin Zakaria diperintah oleh Allah dengan 5 perintah. Tapi Nabi Yahya bin Zakaria agak terlambat menyampaikannya kepada umatnya. Kemudian disebutkan haditsnya agak panjang. Kemudian Rasulullah bersabda, dan saya juga diperintah dengan 5 perintah untuk menyampaikannya kepada kalian. Salah satunya wabil jamaah. Kalian diperintah untuk berjamaah. Fainahu man faraqal jama'ata qaida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Kata beliau, sungguhnya siapa yang berpisah dari al-jamaah walaupun sejengkal, maka dia telah mencabut ikatan Islam dari lehernya. Iya. Jadi bersama al-jamaah itu adalah suatu kemestian. Karena itu ahli sunnah dimanapun mereka berada, iya, dari sisi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan jalan As-Salaf, tegar di atasnya, tidak pernah keluar. Iya. Dari sisi ketaatan kepada pemerintah yang pemerintah muslim yang berkuasa, mereka tidak pernah menyuruh kepada kudeta, menyuruh kepada bermaksiat terhadap penguasa dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Dan ini adalah seruan ahli sunnah dan ciri mereka. Selalu mengajak kepada al-jamaah, mengajak kepada persatuan. Dan itulah kebaikan umat. Itulah kebaikan untuk umat ini. Iya. Baik. Pembahasan yang ketiga, jamaah dalam sholat Jumat dan sholat Id. Ini penggunaan jamaah dengan makna lebih khusus. Iya. Tercakup dalam makna umum. Jadi kalau bersama imam, bersama setiap pemimpin yang bar maupun fajir, yang baik maupun fajir, pemimpin itu ada yang baik, ada yang salih, istiqamah. Ada pemimpin yang fajir, fasik, berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Tapi al-jamaah diperintah bersama semua pemimpin. Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban bersama pemimpin itu datang dalam bentuk umum. Iya. Tidak dirinci pemimpinnya baik saja atau baik dan fajir. Ya, kalau dikatakan pemimpinnya baik saja mungkin kita khususkan, tapi datang dalam bentuk umum, maka ini menunjukkan ketaatan kepada semua pemimpin. Bahkan ada sejumlah hadis menjelaskan bahwa pemimpin yang sewenang-wenang sekalipun tetap didengar dan diapa? Ditaati. Iya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u ati lil amir wa in ukhida maluka wa duriba dhahruka fasma' wa ati." Iya. Rasulullah bersabda, "Dengarlah dan taat kepada amir, kepada pemimpin, walaupun dia ambil hartamu." Ya. Dipukul punggungmu, Ini pemimpin apa ini? Hah? Salih atau berbuat zalim? Berbuat zalim. Nabi tekankan di awal, dengar dan taat kepada pemimpin. Kemudian beliau ulangi lagi di akhir hadis, fasma' wa athi'. Dengar dan taat kepadanya. Iya. Kemudian Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim juga bersabda, ala man wali alaihi walin faraa annahu ya'ti syai'an min ma'asi min al-ma'asi falyakrah alladhi ma ya'tihi wala yanza'anna yadan min ta'ah. Siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu dia melihat pemimpin ini mendatangi sesuatu dari maksiat, maka bencilah apa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan. Tapi jangan lepas tangan ketaatan dari ya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, satakunu umurun tungkirunaha. Iya, satakunu athara wa umurun tungkirunaha, akan terjadi nanti athara. Seorang pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Tapi ketika ditanya, apakah melepaskan diri dari mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ma aqama fikum as-salah. Ma aqamu fikum as-salah." Tidak sepanjang mereka masih menegakkan apa? Menegakkan salat. Iya. Dan di dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ubadah berkata, "Bayatu bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan." Kata beliau, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Iya. Dalam keadaan bersemangat maupun dalam keadaan terpaksa. Dan dalam keadaan si penguasa lebih mementingkan dirinya sendiri. Perintahnya tetap mendengar dan taat. Dan tidak boleh kami melepas tangan atau tidak boleh kami mengganggu gugat kekuasaan dari pemiliknya. Tidak boleh ada kudeta. Iya. Jangan kudeta dalam bentuk fisik memerangi dan menurunkan. Kudeta dalam bentuk berbicara menjelekkan pemerintah depan umum pun tidak boleh. Sebab itu bentuk dari munazaah. Iya. Dia mengganggu gugat perkara dari pemiliknya. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, kufron bawahan. Ya. Kalau tanpa kekafiran nyata, baru ada boleh melakukan apa? Kudeta. Tapi perhatikan syaratnya ya. Illa antarau, kecuali kalau kalian melihat. Perhatikan. Dibahasakan dengan ru'yah. Dengan melihat, bukan dengar-dengar saja. Gosip. Ya, sekarang kebanyakan berita gosip. Iya. Kalaupun ada benarnya, itu mirip dengan ilmu perdukunan. Tahu ilmu perdukunan? Ya, kadang si dukun ada benarnya, dapat sesuatu dari syaitan, syaitan mencuri dari langit, masuk ke telinga guru, telinga si dukun, suatu kadang baik, tapi sudah bercampur dengan 100 kedustaan. Iya. Itu mirip dengan ilmu perdukunan. Maka hati-hati, harus melihat langsung syaratnya. Apa yang dia lihat? Kufron, kekafiran yang dia lihat. Jadi kalau sebatas dosa maksiat, minum khamar, korupsi, iya. Kemudian berzina, mencuri, ini dosa bukan apa? Bukan kekafiran, maksiat. Hanya boleh keluar pada situasi kekafiran. Kekafiran yang bagaimana? Kufron bawahan, kekafiran yang nyata. Bukan kekafiran yang ada silang pendapat. Bukan pula kekafiran yang mengandung takwil. Mungkin saja dia jahil melakukannya, mungkin saja itu masih mu'awwal namanya. Kekafiran nyata. Indakum fihi minallahi burhan. Dalam masalah kekafiran itu kalian punya argumen tentangnya, ada hujjah bahwa itu adalah kafir, betul. Burhan bisa bertanggungjawabkan di depan Allah. Ya, dan sisi lainnya, hujjah itu bukan dalil umum, tapi di dalam masalah itu sendiri. Karena itu dibahasakan dengan fihi. Syarat-syarat ketat ya. Tidak ada yang bisa menimbang hal yang seperti ini kecuali orang yang berilmu. Iya. Karena itu di dalam masalah hukum-hukum mengkafirkan, jangan sekali-sekali seorang muslim dan muslimah menuntut ilmu, apalagi orang-orang yang tidak paham agama, menjatuhkan vonis-vonis kafir. Oh ini kafir, ini begini dan begitu. Ya. Sebab ini perkara yang sangat riskan sekali. Bahayanya bisa kembali kepada kita. Rasulullah mengingatkan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qal wa illa haru alayhi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat kafir ini ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar seperti yang dikatakan orang yang berucap, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, kalimat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Iya. Karena itu, seorang semakin dia mengenal sunnah, akan semakin wara dia menjatuhkan vonis kafir kepada person-person manusia. Dari kaum muslimin. Iya. Sebab, seorang apabila telah syah keislamannya, maka tidak boleh diganggu keislaman tersebut, dikeluarkan dari keislaman menuju kepada kekafiran, kecuali dengan sesuatu yang dipastikan. Dan ini tugasnya para ulama, bukan sembarang orang. Iya. Pada kebanyakan masail takfir, pembahasan-pembahasan pengafiran. Baik, jadi saya kembali kepada bahwa jamaah itu bersama setiap pemimpin. Iya. Bersama setiap pemimpin. Pemimpin yang baik maupun yang fajir, yang salih maupun yang tidak salih. Iya. Dari syubhat, ya. Manusia, banyak manusia di masa ini. Dan ini yang paling ramai disebut oleh orang-orang yang berpemikiran jelek terhadap pemerintah. Iya. Bukankah pemerintah ini berhukum dengan selain hukum Allah? Iya. Berarti pemerintah karena berhukum dengan hukum Togut, ya, dia memakai hukum peninggalan Belanda, maka ini dihitung sebagai apa? Pemerintah tidak boleh ditaati. Ya. Mereka menjatuhkan vonis kafir terhadap pemerintah karena hal tersebut. Ya. Dan ini ucapan yang tidak benar. Sebab berhukum dengan selain hukum Allah, ini dirinci oleh para ulama ketentuan siapa yang dikafirkan. Kalau ada yang berhukum dengan selain hukum Allah, dianggap bahwa selain hukum Allah ini lebih baik daripada hukum Allah atau sama dengan hukum Allah, maka ini baru dikafirkan. Iya. Atau kalau dia katakan ini ada hukum Allah dan saya boleh untuk mengganti hukum Allah ini. Ini juga kufur dalam tabdil, dikafirkan. Negara sudah berhukum Islam, kemudian dia rubah menjadi hukum kufur. Itu dianggap hal yang mengafirkan. Baik. Tapi kalau misalnya dia berkata hukum Allah yang paling baik, dia akui hukum Allah yang paling benar. Iya. Tapi dia sendiri berselera berhukum kepada selain hukum Allah. Itu maksiat namanya. Masuk di dalam maksiat tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Ya. Atau kalau misalnya dia berhukum dengan selain hukum Allah terpaksa. Maka ini diberi udzur untuk orang yang seperti ini. Ya, apalagi di sebuah negara. Ya, hukum yang berlalu semenjak dahulu seperti itu. Kebanyakan orang jahil, mengikuti syahwat, mengikuti dunia. Ya. Pemerintahnya ingin merubah menjadi hukum Islam, tidak mampu dia melakukannya. Nah, Karena itulah tatkala masalah ini mengandung kemungkinan-kemungkinan, maka dalam hal ini tidak boleh seorang menjatuhkan vonis apa? Kekufuran. Ya. Dan ini adalah hal yang dilarang. Karena itu kita tetap ada kewajiban umum taat kepada siapa? Kepada pemerintah. Iya. Baik. Dan di sini dikatakan ya'ani al-jum'ata wal-idain. Jemaah bersama imam pada sholat Jumat dan sholat dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Sholat berjamaah, penegakan Jumat, penegakan id, itu di dalam syariat, dalam siasa syariah, dikembalikan kepada pemimpin. Dikembalikan kepada pemimpin. Iya. Pemimpin yang mengaturnya. Karena itu Ibnu Jamaah rahimahullah di dalam kitabnya yang mengatur tentang siasa syariah, beliau sebutkan dari tugas pemimpin, pemimpin yang menentukan Jumat, jamaah, menentukan id, menentukan masuk dan keluarnya hilal, itu tugas pemimpin. Iya. Sebab hal-hal yang seperti ini untuk menyatukan manusia itu perlu power. Perlu orang yang memiliki kekuatan. Dan itu tugasnya pemimpin. Ya. Kalau tidak menjadi tugas pemimpin, atau pemimpin tidak mengambil tugasnya dalam hal itu, akan terjadi keributan. Jelas ya? Iya. Contoh sederhana saja, sering kita lihat tiap tahun berulang di Indonesia ini. Iya. Dalam penentuan masuknya Ramadan, keluarnya Ramadan, sering terjadi silang pendapat. Ya. Ini karena dibuka untuk sebagian ormas, dia boleh berijtihad sendiri. Dia itu tidak boleh dalam hukum Islam. Iya. Tidak boleh dalam hukum Islam seperti itu. Dibuka untuk ormas, iya, boleh berijtihad sendiri. Pemerintah menetapkan A, dia tetapkan B. Nah, harusnya pemerintah memberikan teguran keras untuk yang seperti itu. Itu kalau dalam hukum Islam sudah dianggap keluar dari ketaatan. Dan itu patut diberikan sanksi yang berat terhadapnya. Siapa yang melakukannya? Supaya tidak membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Tapi yang menjadi masalah ya, pemerintahan kita juga kalau sudah jatuhkan palu, ya, hari id jatuh tanggal sekian, ada yang menyelisihi, ya silahkan ikut pendapatnya sendiri. Dan ini harusnya tidak terjadi. Iya. Harusnya tidak terjadi. Baik. Karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu mengurus masalah politik aja, masalah pengaturan negara saja. Adapun masalah masuk keluarnya Ramadan, ini masalah agama. Ya, pemerintah tidak ada andil di situ. Ini diucapkan ya oleh sebagian tokoh, dianggap tokoh agama. Dan ini ucapan kaum khawarij. Ucapan kaum khawarij. Iya. Pemerintah punya hak dan andil dalam hal itu. Bahkan itu adalah wewenang dan tugasnya. Untuk menyatukan manusia. Sama halnya dengan yang menjadi pemimpin sholat berjamaah. Sama halnya dengan penegakan Jumat di sebuah masjid. Masjid ini ditegakkan Jumat atau tidak, itu urusannya dipegang pemerintah. Sama halnya di suatu tempat dilakukan sholat id atau tidak, itu dipegang oleh pemerintah. Ya. Bahkan lebih dari itu, pemerintah berhak memberikan ketentuan siapa yang boleh memberi fatwa dan siapa yang tidak boleh memberi fatwa. Iya. Karena itu dalam hadis disebutkan, la yufti illa amir au ma'mur. Tidak ada yang memberi fatwa kecuali seorang amir, pemimpin, atau dia ditugaskan oleh pemimpin. Dan ini wilayah pemerintahan untuk mengingat, untuk mengikat manusia di atas kebersamaan. Ya. mengikat manusia di atas kebersamaan. Nah, karena itu hati-hati ya. Kadang pemikiran-pemikiran khawarij itu berada di kepala orang. Berjalan bersamanya. Karena tabiat Indonesia ini gampang sekali. Ya. Menjelekkan penguasa di mimbar. Ya. Menghadam penguasa. Ya. Saya mau jalan sendiri. Pemikiran-pemikiran khawarij kadang berjalan pada sebagian orang, tidak dia sadari. Tidak dia sadari. Ya, saya kasih contoh misalnya, Ja'far Umar Thalib. Ya. Beberapa bulan kemarin, ada apa namanya videonya, dia membela suatu masjid untuk menghantam kelompok Syiah. Ya. Untuk menghantam apa? Kelompok Syiah. Ya, semua kita memusuhi Syiah. Tidak ada silap pendapat. Ya. Semua kita memerangi Syiah. Ya. Tapi dengan cara yang benar. Adapun dengan cara mengancam, melakukan pertumpahan darah, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Ini tidak pernah diucapkan oleh ahli sunnah. Ini ucapan kaum khawarij. Kok bisa mengancam pertumpahan darah tanpa ada pemimpin yang apa? Memerintah hal itu atau memimpinnya. Iya. Dan itu diucapkan oleh Ja'far Umar Thalib. Dan diantara ucapannya kadang orang enggak paham. Ini masjid semuanya kami berhak untuk mengatur urusannya. Jangankan kalian, presiden pun enggak boleh ikut campur dalam urusan masjid. Presiden pun coba. Ini ucapan siapa? Ucapan kaum khawarij. Khutbah Jumat, sholat berjamaah, berhak pemerintah mengatur. Itu memang urusannya. Tapi karena pemerintahan kita tidak mengatur dalam hal itu, maka di dalam kondisi yang seperti ini, seorang melihat apa yang paling mendekati sunnah. Ya. Kalau di kondisi masjidnya, dia tegakkan Jumat dan itu paling mendekati sunnah, dan dia berusaha semampunya, dia hubungi dari aparat sekitar tempat tinggalnya akan menegakkan Jumat supaya diizinkan, mengambil izin-izin resmi, itu yang dia lakukan. Tapi kalau ada ahli sunnah sedikit, terhitung beberapa orang saja, kemudian ada masjid besar di sekitarnya, iya, maka dia ikut bersama kaum muslimin secara umum, walaupun di situ ada bid'ah-bid'ah atau ada ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebab kebersamaan di dalam jamaah itu lebih penting daripada seorang bersendirian dan membuat keanehan di tengah manusia. Ya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi fatwa. Kalau seorang berada di sebuah masjid, dia menjadi imam. Dan kebanyakan masyarakat masjid itu berpendapat ketika membaca surah Al-Fatihah, dia jaharkan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim, dia jaharkan. Maka imam ahli sunnah ini yang menjadi imam, hendaknya dia jaharkan juga. Walaupun pendapat yang benarnya tidak apa? Tidak menjaharkan. Kata Ibnu Taimiyah, dia menjaga maslahat jamaah semuanya, kebersamaan, itu lebih penting daripada dia menjaga kemaslahatan dia menerapkan sebagian sunnah. Iya. Itu pandangan ulama syariat dalam melihat dan mendudukkan masalah-masalah. Karena itu saya selalu mengingatkan pentingnya mempelajari akidah, menekuni dan mempelajarinya. Ya, sebab seorang kalau keluar dari pembahasan-pembahasannya, tidak mengerti kedetailan-kedetailannya, dia mungkin saja akan terjatuh di dalam penyakit-penyakit, pemikiran-pemikiran khawarij tidak dia sadari. Dan itulah yang terjadi pada Ja'far Umar Thalib. Ya. Semoga diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Bagaimana? Jatuh dalam sejumlah pemahaman yang mengerikan. Dahulu ketika terjadi kejadian 11 September di WTC. Iya. Aneh bin ajaib yang dilakukan oleh Ja'far Umar Thalib. Itu perbuatan keliru, perbuatan salah. Tapi sasarannya sudah tepat. Hah? Sasarannya sudah apa? Sudah tepat. Ya, dan memang orang-orang yang melakukannya itu betul-betul pemberani, pahlawan yang sangat berani, dikasih aplaus sama dia. Bagaimana caranya dia salahkan perbuatannya, tapi itu sasaran sudah apa? Sudah tepat. Ya. Di hari itu saya amati Ja'far Umar Thalib lebih parah. Salman Al-Auda saja, si Khawarij ini Salman Al-Auda, yang dijadikan landasan di mana-mana oleh kaum Khawarij di masa kini, dia di kejadian WTC berkata itu adalah perbuatan yang diharamkan. Dia dibenarkan. Lebih baik daripada Ja'far Umar Thalib di hari itu. Iya. Ini pemikiran masuk dari mana? Kalau bukan, berasal dari akidah yang tidak kuat. Karena itu, seorang ketika rujuk kepada sunnah, apalagi sebelumnya ada background pemikiran menyimpang. Iya. Ada background pemikiran yang keluar dari sunnah. Maka harus dia tekuni betul-betul, belajari buku-buku akidah. Duduk di depan para ulama, dia pelajari. Berulang-ulang. Bukan duduk hanya 2 bulan, 3 bulan. Ya. Mengaku duduk 2 bulan, 3 bulan. Betul, pernah duduk 2 bulan, 3 bulan di tempat Syekh Mukbil. Ya. Tapi beliau sendiri mengakui bahwa hanya belajar ilmu bahasa di Tuhfatus Saniyah dan belajar di ilmu mustalah Ikhtisar Ulumul Hadith dari Ibnu Katsir. Dia tidak belajar di bidang akidah. Di mana dia meluruskan pemahamannya? Iya. Maka ini harus dipahami. Dijadikan sebagai dasar. Dan seorang kalau sudah pernah jatuh di dalam jalan yang keliru, dia ingin bertobat. Dari ketentuan tobatnya, dia bersihkan pemikirannya di atas madhab salaf. Dia ulangi membaca buku-buku salaf, dia perbanyak. Dan dia baca dari ahli sunnah yang dikenal. Alhamdulillah sekarang ini luar biasa seorang untuk memahami madhab salaf. Para ulama besar di masa ini, ya, hampir seluruh buku akidah mereka ajarkan. Sehingga seorang bisa mendidik dirinya di atas akidah yang benar. Dan itu perlu upaya. Perlu kejujuran kalau memang dia benar bertobat. Benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi jemaah, sholat Jumat dan sholat Id itu diatur oleh pemerintah. Ikut bersama mereka. Iya. Kemudian di halaman 20 dikatakan oleh penulis, ini pembahasan tentang hak ahli kiblat. Kata beliau, wassalatu ala man mata min ahli kiblati sunnah. Man salati, siapa saja di antara ahli kiblat muslim yang mengerjakan salat dan menghadap kiblat, yang meninggal adalah sunnah. Iya. Baik, di sini saya garis bawahi 3 pembahasan. Yang pertama, mana ahli kiblat? Dikatakan ahli kiblat sebab dia menghadap ke kiblat. Dan itu ibarat untuk seorang muslim, nama lainnya untuk seorang muslim. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala min dhabihatina falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Iya. Siapa yang sholat-sholat kami, melakukan sholat seperti sholat kami, dan menghadap ke kiblat kami, memakan dari sembelihan kami, maka untuknya seperti apa yang kami miliki. Kami, dia punya hak seperti hak kami. Dan dia punya kewajiban seperti kewajiban yang juga ditanggung oleh kaum muslimin yang lainnya. Maka ini disebut ahlul kiblat. Ya. Dan ahlul kiblat punya hak-hak. Punya hak-hak. Dan ini pembahasan yang kedua. Dari hak ahlul kiblat, mereka dijaga sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika afamu minni dima'ahum wa amwalahum." Illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Nah, ini kalau sudah menjadi ahli kiblat, maka kata Rasulullah, faidha fa'alu dhalika, kalau mereka mengerjakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terjaga darah dan harta mereka. Ada hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Kalau dia salam, dijawab salamnya. Dia bersin, dia membaca alhamdulillah, dijawab yarhamukallah. Kalau dia sakit, dikunjungi. Kalau dia meninggal, diikuti jenazahnya, diringi jenazahnya. Ya. Dan selainnya dari hak-hak ahlul kiblat. Iya. Maka mereka punya hukuk, punya hak yang ditunaikan. Sebagaimana darah mereka, kehormatan mereka dan harta mereka dijaga di dalam agama. Dalam hadis mutawatir, Rasulullah bersabda, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada." Kata beliau, sungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian dan harta-harta kalian adalah haram antara sama kalian, terhormat antara sama kalian. Sebagaimana haramnya terhormatnya hari ini itu hari Arafah, dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, bulan Dzulhijjah, dan sebagaimana terhormatnya negeri ini, itu negeri Mekah atau tanah haram. Iya. Baik. Jadi itu sebagian dari hak ahlul kiblat. Jangankan ahlul kiblat, orang-orang kafir pun ada haknya dipelihara dalam agama. Ya. Karena itu, buku-buku yang memuat politik kenegaraan, bagaimana pengaturan negara, pengaturan siasat syariah, diuraikan oleh para ulama. Hak-hak seorang kafir. Ibnu Qayyim menulis 2 jilid tebal. Judulnya Ahkam Ahli Dhimmah. Iya. Diuraikan bagaimana orang kafir itu, apa hak-hak mereka. Menunjukkan bahwa Islam sangat indah mengatur. Jadi tidak usah berbicara kepada umat Islam perlu toleransi, perlu kerukunan beragama, perlu hidup bersama. Ya. Dalam agama Islam ada aturan yang lebih indah dari yang kalian pikirkan. Iya. Aturan yang membangun ibadah kepada Allah, memurnikan tauhid, dan aturan yang menjaga kejelekan yang dilakukan oleh orang kafir itu andai kata mereka hidup di tengah kaum muslimin. Dan ini semuanya ada di dalam buku-buku Islam. Iya. Hanya saja yang menjadi masalah, iya, banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kekuasaan, amanah kedudukan, tapi dia tidak mempelajari hukum-hukum Islam. Senangnya baca buku-buku barat, buku-buku timur. Iya. Akhirnya kiblatnya ke sana. Padahal seorang muslim harusnya berkiblat ke mana? Berkiblat kepada kaum muslimin. Apalagi agamanya lengkap menjelaskan segala sesuatu. Iya. Apa saja dari hukum yang diperlukan dalam membentuk seorang individu, membentuk keluarga, membentuk masyarakat, membentuk negara, itu ada ketentuannya di dalam fikih Islam. Iya. Ada ketentuannya dalam fikih Islam. Karena itu memang orang-orang yang masuk ke dalam siasah, ya, kalau bahasa orang di sini politik ya, cuman kalimat politik itu lebih identik dengan hal yang apa namanya, mungkin bagus, mungkin tidak bagus, dan tidak bagusnya lebih banyak, konotasinya kepada yang tidak bagus lebih banyak. Ya, kalau jago berpolitik dikatakan ini orang jago berpolitik, nah itu pandai cari tikungan, ya, pandai apa nyikut-nyikut orang, terjaga berpolitik, ya, pandai berargumen, pandai mendebat, menjatuhkan. Tapi kalau siasa dalam syar'i, kata siasa itu pengaturan untuk menjaga kemaslahatan bersama, itu siasa namanya, pengaturan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Ya, dan seperti ini memang dari masa dahulu tidak ada yang berkecimpung di dalamnya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Iya. Orang-orang yang memiliki ilmu. Karena itu dari kebaikan negara-negara Islam seperti Saudi Arabia misalnya, ya, untuk suatu ketetapan negara yang penting, ya, mereka meminta kepada ulama besarnya membahas ketetapan-ketetapan tersebut. Ya, dan memang yang pandai memikirkan seperti itu orang yang berilmu. Iya. Mereka yang sangat kenal tuntunan syariat, apa kehendak Allah dan kehendak Rasulnya, dan mereka sangat paham apa yang diinginkan oleh manusia dan bagaimana merahmati manusia. Ya. Dan tidak ada kepentingan dunia mereka di belakang itu. Tidak ada kepentingan dunia mereka di belakang itu. Iya. Maka demikian harusnya. Tapi yang menjadi masalah, tatkala jauh dari tuntunan, terjadilah apa yang terjadi. Berbagai musibah yang menimpa kaum muslimin. Karena itu tidak ada jalan untuk umat Islam kecuali kembali kepada agamanya. Ya, karena itu kalau ditanya salafiyun, ya, orang-orang yang mengikuti jalan salaf, ditanya apa target kalian mendirikan khilafah Islamiyah? Oh, jangan berpikir salafiyun itu lebih canggih berpikir untuk mendirikan apa? Khilafah Islamiyah. Mereka mengajar saja, taklim saja. Ya. Nanti akan terbentuk dia sendiri khilafah Islamiyah. Beda dengan sebagian orang itu yang menyuruhkan khilafah Islamiyah. Teriak-teriak di jalan. Ya. Ribut-ribut saja. Sebagiannya sudah masuk ke parlemen. Bahkan sudah ada yang menjadi ketua lagi di parlemen tersebut. Apa yang dia rubah? Tidak ada yang dia rubah. Bahkan dia yang dirubah. Ya. Dia yang dirubah. Masya Allah, jurusan akidah dari Saudi Arabia. Setelah itu, dia katakan bahwa misinya sama, memerangi Wahabi. Ya. Dan ini adalah apa? Adalah hal yang mengerikan. Ya. Seorang masuk ke dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan agama dan bisa membawa fitnah untuk dirinya. Ya. Karena itu salafiyun, ya, gerakannya hanya duduk mengajari manusia, menciptakan ketenangan, mengajarkan ilmu, memberikan sorga di hati-hati setiap muslim dan muslimah. Supaya bisa menjadi ketenangannya, menjadi sebab dia beribadah, bertakwa kepada Allah, dia perbaiki diri dan keluarganya. Kalau semuanya seperti itu, dengan sendirinya akan lahir di tengah mereka seorang yang baik, seorang yang salih, memimpin. Kan begitu? Iya. Kalau berpikir ingin mendirikan negara, tapi orang-orangnya tidak diperbaiki, kesyirikan di mana-mana, kemaksiatan merajalela, maka yang keluar adalah orang-orang yang seperti itu juga. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan sebagian orang zalim memimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Jadi kalau dari sisi tujuan di dalam menciptakan kebaikan, Ahli Sunnah wal Jamaah tujuannya lebih terarah sesuai dengan jalan Nabi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berdakwah, mulai dakwah yang mengikutinya istrinya Khadijah. Dan dari orang bebas Abu Bakar As-Siddiq, anak kecil Ali bin Abi Thalib, budak Ammar bin Yasir, pengikut beliau di awal. Ditawarkan kepada Rasulullah kekuasaan, kalau mau kekuasaan. Ya, beliau tidak menerima ya. Beliau mendidik keimanan, membangun keimanan. Ya, tidak ada jihad di Pasir Mekah. Beliau hanya berdakwah. Dan itulah jihad beliau. Iya. Dan disebut dakwah dengan lisan, mengajak kepada agama, itu disebut sebagai jihad di beberapa ayat. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini surah Al-Anbiya. Iya. Apa di surah Al-Hajj. Dan ini ayat adalah ayat Makkiyah. Di kejadian Mekah. Iya. Dan di surah Al-Furqan, wajahiduhum fillahi haqqa jihadi. Jihadlah melawan mereka orang-orang kafir itu dengan sebenar-benar jihad. Iya. Ini juga surah Al-Furqan. Ayat Makkiyah. Kejadian di Mekah disebut dengan jihad. Disebut dengan apa? Dengan jihad. Maka jalan Rasulullah, beliau mendakwakan Islam, memperbaiki keadaan hati orang di atas keimanan, ikut kepada keislaman yang benar. Buah dari dakwah tauhid ini dengan sendirinya melahirkan apa? Melahirkan khilafah Islamiyah di Madinah. Itu lahir dengan sendiri di Madinah. Buah dari apa? dakwah kepada tauhid. Ya. Karena itulah orang yang berpikir mau mencapai khilafah Islamiyah. Ya. Tapi dia sendiri tidak belajar tauhid, tidak memperingatkan kesyirikan, tidak mengajar manusia di atas keimanan. Itu namanya orang-orang yang sedang bermimpi. Menghayal saja. Ya, bagaimana mungkin seorang ingin memetik buah, pohonnya tidak pernah ditanam. Itu bermimpi namanya. Iya. Karena itu konsep di dalam menegakkan khilafah. Ya, di tengah umat Islam, di tengah ahli sunnah, lebih jelas. Iya. Dan insyaAllah ta'ala, ya, seorang berjalan di atas jalan dakwah dengan ilmu dan ta'lim, dengan sendirinya akan menjadi baik manusia itu. Akan menjadi baik manusia itu. Kapan suatu ilmu agama kuat di sebuah tempat, maka akan sedikit kejelekan di tempat itu. Tapi kapan ilmu agama lemah di sebuah tempat, akan banyak kejelekan di tempat tersebut. Iya, dan inilah yang kita saksikan. Lemahnya ilmu agama di negeri kita, lemahnya pemahaman agama, sehingga menimbulkan banyak kejelekan, banyak kerusakan. Hari demi hari, ya, terjadi kejelekan-kejelekan baru. Hal-hal berkembang dari kejelekan itu banyak sekali. Karena itu ahlul haq, orang-orang yang mengerti kebenaran, harusnya lebih giat lagi. Harusnya lebih apa? Lebih giat lagi menyuarakan kebenaran, menyuruh manusia kepada al-haq. Lebih giat lagi memberikan ta'lim, pendidikan kepada anak-anak kaum muslimin. Dan ini adalah jalan keselamatan. Kalau kita tidak berbuat seperti itu, dikhawatirkan apabila turun siksaan, turun bencana, kita juga ikut masuk di dalam orang yang kena bencana itu. Iya. Sebab orang yang dihindarkan dari bencana itu kalau dia mengadakan perbaikan. Allah firman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu kaum, suatu negeri karena kezaliman yang dia lakukan. Tidak akan dibinasakan sepanjang mereka masih mengadakan perbaikan. Iya. Dan Allah firman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang engkau Nabi Muhammad masih berada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang para sahabat masih selalu beristighfar. Iya. Selalu memohon ampun. Maka kalau ada orang-orang yang belajar, menuntut ilmu, ini orang-orang yang mengingat kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, beristighfar dan bertobat kepada-Nya, maka itulah sebab kebaikan dan sebab keselamatan. Karena itu ahlul haq tidak boleh lemah di dalam apa? Menyebarkan ilmu dan mengajarkan kebaikan di tengah manusia. Iya. Baik. Pembahasan yang ketiga, mensalati ahlil kiblat. Iya. Dan ini tentunya tentang mensalati ahli kiblat merupakan ciri umat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa sebagian orang yang dinisbatkan kepada Islam padahal dia ada kemunafikan, beliau mensalatinya. Iya, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi mensalatinya. Mensalati jenazahnya, tapi ditegur di dalam ayat. Di dalam Al-Qur'an. Wala tusalli ala man mata minhum apa abadan wala takum ala qabri, jangan kamu mensolati siapapun yang meninggal di antara mereka selama-lamanya dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya mensolati mereka. Baik, jadi ini menunjukkan bahwa solat terhadap kaum muslimin itu sudah merupakan syariat yang dimaklumi pada siapa yang mati di atas keislaman, dan itu dari hak ahlul kiblat. Adapun kalau dia mati di atas kekafiran, ya, atau diketahui kemunafikannya seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Tidak disolati terhadapnya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang iman. Berkata penulis rahimahullah, "Wal imanu qaulun wa amal. Wal imanu qaulun wa amal. Al imanu yatafawwal." Kata beliau, iman itu adalah ucapan dan amalan. Juga iman itu berjenjang. Baik. Saya garis bawahi tiga pembahasan. Yang pertama tentang definisi iman. Iman secara bahasa bermakna al-iqrar. Iya. Menetapkan. Dan penetapan itu lebih kuat maknanya daripada pembenaran atau tasdiq. Karena itu definisi secara bahasa untuk iman diambil kata, dari kata al-iqrar, bukan dari kata at-tasdiq. Sebab iqrar lebih daripada apa? Tasdiq. Dia membenarkan. Tapi kalau iqrar, dia tetapkan. Kalau dia tetapkan, sudah mengandung makna membenarkannya. Ya, lebih daripada itu. Dan iman di dalam penggunaannya secara istilah itu punya dua penggunaan. Penggunaan iman secara umum dan iman secara khusus. Penggunaan iman secara umum ini akan dibahas oleh penulis cakupannya. Ucapan dan amalan. Dan penggunaan iman secara khusus itulah yang disebutkan di dalam jawaban Rasulullah di hadis Jibril. Ketika Rasulullah ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau menyebutkan 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Itu iman dengan makna khusus. Dia adalah amalan batin tapi disertai dengan amalan zahir yang membenarkan batinnya. Iya. Keimanan dalam hati semuanya, tapi ada amalan zahirnya yang menunjukkan benarnya keimanannya. Ya, kalau ada yang berkata saya beriman tapi tidak pernah sholat, iya, ini tidak ada bukti akan benarnya keimanannya. Akan benarnya keimanannya. Karena itu harus ada dari amalan zahir yang menunjukkan benarnya apa? Benarnya keimanan. Iya. Pembahasan yang kedua cakupan iman yang mencakup ucapan dan amalan. Kata penulis, wal imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan amalan. Iya, ucapan terbagi dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan juga terbagi dua. Ya, walaupun sebagian ulama kadang membahasakan terbagi tiga. Ada amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota tubuh. Iya. Nah, sebagian ulama kadang dia batasi dua saja. Amalan hati dan amalan anggota tubuh. Jadi kalau dirangkai semuanya dari pembagian ucapan dan pembagian amalan, ini tidak bertentangan dengan definisi ulama yang lain yang mengatakan bahwa iman adalah al-qawlu bil lisan, wal-i'tiqadu bil janan, wal-amalu bil jawarihi, wal-arkan. Bahwa iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Tidak bertentangan. Disebutkan keyakinan, sebab memang kalau dibagi ucapan dan amalan, ada ucapannya hati, dan ada amalannya apa? Hati. Jelas ya? Karena itu ibarat-ibarat para ulama salaf, kadang bahasa mereka membahasakan perbedaan zahir di lafaz, tapi hakikat makna yang mereka inginkan sama. Makna yang mereka inginkan adalah sama. Iya. Jadi iman cakupannya ada yang merupakan amalan hati. Dari rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, ta'zim, pengagungan, al-khauf, iya, ar-raja, harapan. Iya. Demikian pula dari al-yakin, as-sidiq, iya, keyakinan, kejujuran. Ini bentuk dari amalan-amalan hati. Dan semuanya terhitung dari apa? Dari keimanan. Demikian pula ada yang terkait dengan lisan. Ya. Berucap yang baik, membaca Al-Quran, membaca zikir, bertutur kata yang indah kepada manusia, amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah di jalan Allah. Ini amalan-amalan apa? Amalan-amalan lisan. Iya. Dan yang terkait dengan anggota tubuh, dia menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu beban orang, meringankan beban orang. Ada yang sedang mengangkat barang, dia bantu mengangkatnya. Ada orang yang punya pekerjaan tertentu, dia yang mewakili pekerjaannya, dia bantu dengan perbuatan. Dan kalian terangkai dengan tiga sekaligus. Salat, ada amalan lisannya, ada amalan hatinya, ada amalan anggota tubuhnya. Iya. Itulah keimanan. Terangkai dari tiga hal. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Perintah, dia menjalankan perintah. Ikhlas terkait dengan pembahasan hati. Iya. Tauhid. Menegakkan sholat. Sholat tadi terangkai, ada amalan hatinya, amalan lisannya, ada amalan anggota tubuhnya. Mengeluarkan zakat dari amalan tubuh. Dia keluarkan zakatnya dengan keikhlasan di dalam hati. Dan di akhir ayat dikatakan, وَدَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Itulah agama yang lurus. Berarti itu semuanya dihitung apa? Dihitung sebagai agama. Bagian dari keimanan. Ayat lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iimaana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ulaika humul mu'minuuna haqqan." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka. Dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, dia bertambah keimanan. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Mereka menegakkan sholat. Iya. Dan terhadap rezeki yang diberikan mereka keluarkan. Nih, perhatikan. Ada amalan hati, amalan anggota tubuh, dan amalan lisan. Ada. Disebutkan semuanya sifat kaum mukminin. Dan ditegaskan di akhir ayat, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Dia semuanya dianggap apa? Dianggap sebagai keimanan. Iya. Maka ini dasar ahli sunnah. Tiga hal dalam cakupan keimanan. Iya. Ada keyakinannya, ada amalannya, dan ada ucapannya. Tiga perkara. Dan ini dibahasakan oleh Rasulullah dengan bahasa yang indah. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau terangkan cabang-cabang keimanan, kata beliau, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang iman. Jadi sebut cabang-cabang keimanan. Kemudian Rasulullah menyebutkan tiga contoh. Ya, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, paling bawahnya, imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian Nabi sebut bahwa rasa malu bagian dari apa? Keimanan. Ingat ya, penyebutan tiga contoh ini punya makna. Yang pertama ucapan la ilaha illallah, supaya jelas bahwa iman itu ada dalam bentuk apa? Ucapan. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini terkait dengan apa? Menyingkirkan. Amalan hati, ucapan, atau amalan badan? Hah? Amalan badan, ya. Dan rasa malu, bagian dari iman. Terkait dengan apa ini rasa malu? Terkait dengan hati. Rasa malu itu dalam hati, bukan di badan. Dia rasa malu ada di dalam hati, tampak pengaruhnya di badan. Karena itu kalau dia punya rasa malu, kadang memerah mukanya, kadang tampak dari gerak-geriknya. Ya, jelas ya? Itu rasa malu. Maka Nabi memberi tiga contoh mewakili keimanan itu. Apa yang disebut dengan keimanan. Itulah cakupan keimanan. Dan itulah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang menyimpang keluar dari jalan ahli sunnah di pembahasan iman, Ya. Di antara mereka ada yang mengeluarkan, pokoknya kaum murji'ah mengeluarkan amalan dari keimanan. Amalan tidak dia masukkan di dalam apa? Di dalam keimanan. Karena itu orang-orang murji'ah berkata bahwa amalan itu atau dosa itu tidak membahayakan iman. Dia berbuat dosa apa saja tidak membahayakan keimanan. Sebab amalan tidak termasuk dari apa? Dari keimanan. Nah, ini ucapan yang batil, membawa manusia untuk bermain-main dalam agama. Iya. Bermain-main dalam agama. Jadi bangun di atas pendapat itu, tidak ada bedanya antara orang yang rajin sholat di masjid, antara peminum khamar, antara orang yang banyak menangis takut kepada Allah dengan pezina. Tidak ada bedanya di kalangan orang murjiah. Iya. Sebab amalan tidak mempengaruhi apa? Keimanan. Dan ini adalah hal yang batil. Jelas ya? Baik, itulah iman dari sudut cakupannya. Kemudian penulis menerangkan bahwa iman itu berjenjang, juga bertambah dan berkurang. Ini beliau bahasakan, al-imanu yatafadhal. Iman itu berjenjang. Ya, bertingkat. Sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lainnya. Sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lainnya. Ya, kalau ada yang lebih tinggi, ada yang di bawahnya, berarti ada yang bertambah dan ada yang apa? Berkurang. Ya. Dan inilah pendapat ahli sunnah wal jamaah yang disepakati di kalangan mereka. Iya. Karena itu keimanan para nabi dan para rasul melebihi keimanan makhluk. Keimanan Abu Bakar melebihi keimanan para sahabat yang lainnya. Keimanan para sahabat melebihi keimanan orang-orang yang datang setelahnya. Iya. Kaum mukminin ada yang bertingkat-tingkat keimanannya. Iya. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam sekitar 10 ayat pertambahan keimanan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang telah mereka miliki. Walladzina ihtadaw zadahum huda, orang yang telah mendapat hidayah Allah tambah kepada mereka petunjuk. Ada tambahan iman, tambahan petunjuk terhadap mereka. Ya. Jadi kalau iman bisa bertambah, artinya iman bisa apa? Bisa berkurang. Dan ini dikuatkan di dalam hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Wa dhalika adha'ful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Disebut ini yang terlemah. Dan di dalam hadis tentang syafaat, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. "Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair." Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Ya, jelai lebih besar daripada gandum. Gandum lebih kecil, ini lebih sedikit lagi. Kemudian Nabi bersabda, "Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syai' waznu dzarratin min khair." Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar darrah dari kebaikan. Darrah ini biji kecil seperti telur semut. Dan itu yang paling kecil dikenal oleh orang Arab. Jelas ya? Itu biji darrah namanya. Iya. Jadi iman bertingkat-tingkat. Iya. Bertingkat-tingkat. Bisa bertambah, bisa berkurang. Dan inilah madhab ahli sunnah. Karena itu ahli sunnah wal jamaah ketika mengatakan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah, bisa berkurang. Apabila seorang hamba jatuh di dalam dosa, maka dia katakan hamba tersebut mukmin dengan keimanannya, fasik dengan dosanya. Atau dia katakan bahwa hamba tersebut mukmin kurang keimanannya karena dia berbuat apa? Berbuat dosa. Itu ahli sunnah. Iya. Nah ini yang membedakannya dengan dua kelompok yang menyimpan di pembahasan iman. Kelompok al-wa'idiyah dan kelompok al-wa'diyah. Al-wa'idiyah kelompok khawarij dan kelompok apa? Mu'tazilah. Al-wa'diyah kelompok murjiah. Iya. Kelompok murjiah. Uniknya dua kelompok ini pendapatnya mirip, tapi hasilnya berbeda. Iya. Kelompok khawarij dan mu'tazilah, al-wa'idiyah, dan kelompok murjiah, semuanya berpendapat bahwa iman itu satu kesatuan. Iya. Tidak bertambah, tidak berkurang. Satu kesatuan. Tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi bedanya, kalau orang khawarij berkata, al-wa'idiyah, kapan hilang sebagiannya? Hilang semuanya. Kalau orang murjiah berkata, kapan sisa sebagiannya? Sisa semuanya. Ya. Beda ya? Karena itu hasilnya juga berbeda. Orang khawarij, mu'tazilah, pelaku dosa besar, hukumnya di akhirat kekal di dalam neraka. Kalau dia berbuat dosa besar, hilang sebagian keimanannya. Kalau begitu, hilang seluruh keimanannya. Karena itu wajib dia kekal di mana? Di neraka. Adapun hukum dunia, bagi orang khawarij itu dianggap kafir. Bagi orang mu'tazilah, dikatakan fi manzilah baina manzilataini. Bukan mukmin, bukan kafir. Tapi hukum akhirat sama. Semuanya di mana? Dalam neraka. Ha. Kalau orang murjiah sebaliknya, berbuat dosa karena kaidahnya iman satu kesatuan, sisa sebagiannya, maka sisa semuanya. Karena itu berbuat dosa apapun, keimanannya tetap utuh. Bagi apa? Bagi orang murjiah, sebaliknya. Ya. Nah ini sumber kesesatannya. Sumber kesesatan orang-orang yang menyimpang di pembahasan iman ini. Ya. Nah ini sebenarnya banyak penerapannya ya. Kalau saya beri contoh-contoh kekinian, ya orang-orang yang menyimpang di pembahasan iman, itu ujung-ujungnya kembali ke sini. Karena itu saya selalu mengingatkan bahwa di dalam memahami rincian-rincian akidah, seorang itu punya pembekalan, pandai menilai sudut kesesatan itu dari arah mana. Ya, dan dia akan jeli mewaspadai kesesatan supaya dia hindari. Sebab dia tahu akar kesesatan kemana. Ya. Jelas ya? Beda dengan orang yang melihat pohon itu, dia lihat daunnya saja. Beda orang yang melihat pohon, dia melihat daun, batang, ya, dan buahnya. Dan beda orang yang melihat pohon, dia lihat semuanya sampai ke akar-akarnya. Ya. Beda. Karena itu di dalam mendalami ilmu akidah terdapat kebaikan bagi seorang hamba. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Karena itu ada sebab-sebab iman itu bertambah. Sebab pertambahan keimanan yang paling pokoknya adalah tauhid. Karena itu semakin seorang mengulangi tauhid, mempelajari dan mempelajari, pasti keimanannya akan selalu apa? Bertambah. Dan dari sebab bertambahnya keimanan, banyak membaca Al-Quran. Dan dari sebab bertambahnya keimanan, banyak membaca Al-Quran, tadabur terhadap kandungannya. Dan dari sebab bertambahnya keimanan adalah mempelajari ilmu syar'i, ilmu syariat. Sebab seorang dalam mempelajari ilmu, iya, pasti dia akan selalu dijaga keimanannya. Iya. Karena itu tidak henti-hentinya kita anjurkan, ya, agar supaya setiap orang itu jangan terlepas dari kegiatan seputar ilmu. Dalam menghadiri majelis taklim, dalam mempelajari cabang agama, maupun yang lainnya. Jangan terlepas dalam hari-hari kehidupannya dari kegiatan ilmu. Sebab ini pokok yang menambah keimanan. Dari hal yang menambah keimanan, dia menunaikan kewajiban meninggalkan hal yang dilarang. Dari hal yang menambah keimanan, dia mencermati asmaul husna, nama-nama Allah, memperhatikan keagungannya, cakupannya. Ya, dari hal yang menambah keimanan, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang menambah keimanan, dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Iya. Dan banyak lagi cabang-cabang keimanan. Itu pokok-pokok yang menjelaskan bertambahnya keimanan. Dan sebaliknya, ada hal-hal yang membuat iman itu turun. Di antara yang menurunkan keimanan, dia berpaling dari ilmu agama. Berpaling dari Allah. Iya. Berpaling dari Allah. Sedikit dia berdikir. Ya. Jarang dia membaca Al-Quran. Kebalikan apa yang kita sebut tadi itu dari hal-hal yang mengurangi keimanan. Baik. Ini pembahasan iman ini, pembahasan yang besar sebenarnya. Dan banyak sekali cabang-cabangnya. Tapi insyaallah taala kadar yang kita terangkan tadi itu cukup untuk menguraikan madhab ahli sunnah terkait dengan iman ini. Baik, kemudian kata penulis, wal Qur'anu kalamullah. Keyakinan tentang kalam Allah. Al-Qur'an adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Ada dua hal yang kita garis bawahi dari pembahasan. Yang pertama, penetapan sifat kalam. Iya. Penetapan sifat kalam dari kaidah ahli sunnah yang termasuk keimanan kepada Allah adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha husna. Allah menyebutkan dirinya memiliki asmaul husna dalam 4 tempat di Al-Qur'an. Salah satunya yang saya baca itu tadi di surah Al-A'raf. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama al-husna, berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengannya. Iya. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi dan mulia. Allah firman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Allah memiliki perumpamaan yang maha tinggi. Perumpamaan yang maha tinggi bagi Allah. Itulah pembahasan di sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka seluruh nama dan sifat kita tetapkan. Sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan nama-nama dan sifat ini dari pembahasan gaib. Iya. Tidak boleh seorang berbicara di dalamnya kecuali dengan nas. Iya. Ada keterangan dari Allah, menjelaskannya kita terima. Ada keterangan dari Rasulullah, itulah yang diucapkan. Sebab Rasulullah hamba yang paling mengenal Rabbnya, Jalla wa'ala. Iya. Karena itu di doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghilangkan gunda gulana. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Sammaita bihi nafsak. Au allamta ahadan min khalkik. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Iya. Apakah nama itu engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu? Iya. Engkau namakan dirimu dengannya atau kamu ajarkan kepada makhlukmu atau kamu simpan di ilmu gaib di sisimu? Jadi bagi nama menjadi tiga. Ada yang Allah namakan untuk dirinya, itu yang dalam Al-Qur'an. Ada yang diajarkan kepada makhluk, itulah yang diterangkan oleh Nabi. Dan yang lainnya disimpan di ilmu gaib di sisi Allah. Jelas ya? Karena itu orang yang masuk berbicara tentang nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa ayat Al-Quran dan tanpa hadis Rasulullah, itu artinya dia telah lancang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hal yang gaib tanpa ilmu. Jelas ya? Dan ini bertentangan dengan syariat dan akal. Ya, syariat telah kita terangkan dalil-dalil. Adapun akal, secara akal seorang itu bisa menggambarkan sesuatu kalau dia pernah melihat sesuatu itu. Ya. Kita pernah melihat sesuatu, oh gampang kita ceritakan, sesuatu itu begini, begitu, begini. Ya. Kalau dia tidak pernah melihat langsung, dia pernah melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Ada sesuatu, oh itu semisal dengannya. Bisa dia bercerita. Ya. Kalau dia tidak melihat yang semisal, paling tidak ada yang pernah mengabarkan kepadanya. Ada yang pernah melihat, dia kabarkan. Oh begini, begini, begini, begini. Nah, ini baru bisa bercerita. Seluruh hal ini tidak ada dalam nama-nama dan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala tentang kaifiatnya, pembagaimanaannya. Karena itu tidak boleh seorang masuk dalam memikirkan kaifiat. Ketika Allah sebutkan dirinya yang maha mendengar, maha melihat, kita yakini hal tersebut. Kita sangat memahami apa makna maha mendengar. Ya. Artinya Maha mendengar seluruh suara, seluruh yang diucapkan. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Maha melihat, semuanya disaksikan oleh Allah dari gerak-gerik manusia. Itu dimaklumi. Tapi jangan bertanya. Ya. Bagaimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya? Sebab ini namanya ingin melacak sesuatu terkait dengan perkara gaib. Allah tidak kabarkan. Tidak boleh seorang masuk dalam hal tersebut. Pokoknya dia menetapkan nama dan sifat, dan diyakini bahwa Allah Maha Agung pada nama dan sifatnya, dan tidak mungkin serupa dengan makhluk. Tidak mungkin. Iya. Serupa dengan makhluk. Karena Allah firman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ditegaskan dua hal. Allah tidak serupa dengan makhluk apapun, dengan siapapun. Dan penegasan yang kedua, ditetapkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Karena itu, dalam pembahasan nama dan sifat ada dua kaidah. Ada dua kaidah. Iya. Yang pertama adalah isbatun bila ta'til. Iya. Penetapan atau isbatun bila tahrif, dia menetapkan tanpa merubah. Wa tanzihun bila ta'til, dan dia mensucikan dan tidak menghilangkan. Dia tetapkan bagi Allah nama dan sifat. Tidak dia rubah nama dan sifat tersebut. Demikian pula dia sucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluk. Tapi pensucian bukan artinya ditolak nama dan sifat itu. Iya. Inilah pembahasan seputar asma wa sifat, termasuk pembahasan sifat al-kalam. Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Kalam itu iya, dari akar bahasa Arab, terangkai dari huruf kaf, lam, dan mim. Iya. Kaf, lam, dan mim. Dan ini rangkaian dari tiga kata ini, tiga huruf ini dalam bahasa Arab, itu kembali kepada hal-hal yang zahir, hal yang tampak. Kalim bermakna terluka. Luka itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Lakama, lakama artinya apa? Meninju. Kalau seorang ditinju, tampak atau tidak? Hah? Tampak. Demikian pula kalam. Kalam berbicara, pembicaranya didengar atau tidak? Didengar, itu kalam secara bahasa. Iya. Dan dari sisi bahasa ini, sudah batil madhabnya Asy'ariyah tentang penetapan kalamun nas. Mereka tetapkan sifat kalam bagi Allah dari kalam nas. Iya. Kalam dalam diri, tidak didengarkan. Sehingga mereka mengatakan bahwa kalam Allah itu tanpa huruf dan tanpa suara. Dan ini adalah ucapan yang batil. Allah berfirman, berbicara sesuai dengan kehendak dan kebesarannya. Allah berbicara dengan Al-Quran. Sebelumnya berbicara dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur. Iya. Firman Allah diturunkan kepada hamba. Dibawa oleh Jibril. Iya. Jelas ya? Dan itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita imani sifat kalam Jalla wa ala. Iya. Dan tidak dikatakan bahwa tanpa huruf, tanpa suara. Karena Allah berbicara kepada Nabi Musa, Nabi Musa mendengarkan suara. Iya. Nabi Musa mendengarkan suara dan dengan huruf-huruf. Sebab disebutkan di dalam hadis-hadis, iya, bahwa diturunkan beberapa huruf dari Al-Qur'an. Nah, jadi ini sekilas tentang sifat kalam. Kita tetapkan hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Iya. Dan Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Ya, Al-Qur'an bagian dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Yang disebut kalam Allah. Jadi ayatnya mengandung pemahaman yang agung. Sampai dia mendengar kalam Allah. Sekarang orang kafir yang masuk ke negeri Islam untuk mendengar Al-Quran, untuk mendengar kalam Allah, Dia mendengar kalam Allah dari siapa? Dari Allah langsung? Jawabannya tidak. Dari Jibril langsung? Jawabannya tidak. Dari Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Dia mendengar dari siapa? Dari orang yang membacakannya kepadanya. Iya, karena itu harus diketahui bahwa semua makhluk kaum muslimin membaca kalam Allah. Iya. Perbuatan mereka membaca itu adalah perbuatan makhluk. Tapi yang terbaca adalah kalam Allah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kertas, pena, tinta itu adalah makhluk. Tapi yang tertulis di mushaf itu adalah apa? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Seorang menghafal, perbuatannya menghafal adalah makhluk. Tapi yang terhafal adalah apa? Adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Iya. Maka ini pembahasan sifat kalam. Pembahasan yang agung. Tatkala seorang mengetahui kalam Allah Subhanahu wa taala, penetapan sifat Allah yang agung dan Al-Qur'an yang kita baca adalah kalamullah, akan bertambah kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia agungkan dan dia besarkan Al-Qur'an. Ini yang dia baca, kalam Allah Subhanahu wa taala. Iya. Coba bayangkan ya. Kalau seorang mendapat surat, iya, dari seorang raja misalnya, seorang presiden, surat khusus untuknya, diberi surat khusus, maka surat itu akan dia hormati, dia muliakan. Mungkin dia baca berulang-ulang. Hah? Ini Al-Quran kalamullah, pedoman kebaikan, sumber kebaikan bagi makhluk. Di dalamnya terdapat segala kebaikan dunia dan akhirat mereka. Harusnya kita lebih cinta lagi untuk apa? Membaca dan menilawanya. Iya. Baik. Dan masih ada sudut pembahasan terkait dengan masalah Al-Quran. Bukan makhluk. Akan datang insyaAllah pada tempatnya. Kemudian kata penulis rahimahullah. Wa an la nunzila ahadan min ahlil kiblati jannatan wala naran. Wa la naqta'u syahadata ala ahadin min ahli tauhid. وَإِنْ أَمِلَ بِالْكَبَائِرِ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ إِلَّا تَرْكَ الصَّلَاةِ وَإِنْ أَمِلَ بِالْكَبَائِرِ. Kata beliau, kami tidak memastikan penduduk sorga dan neraka untuk siapa saja di antara ahli kiblat. Kami tidak pula memastikan kesyahidan untuk seorang pun dari ahli tauhid, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Kami juga tidak mengafirkan seorang pun lantaran dosa, ya, kecuali dosa meninggalkan sholat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Dalam ucapan penulis ini, saya garis bawahi ada 4 pembahasan. Pertama, tidak memastikan sorga dan neraka untuk siapapun. Iya. Tidak dipastikan. Siapapun, ini penduduk sorga, siapapun, ini penduduk neraka. Kecuali siapa yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Baik. Kalau ingin ditambahkan di poin pembahasan, gak apa-apa. Kecuali siapa yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Rasulullah menetapkan ada 10 orang sahabat masuk surga, dijamin masuk surga. Siapa 10 orang sahabat dijamin masuk surga? Berkumpul dalam satu hadis, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, apa sudah? 7. Abdurrahman bin Auf, 8. Sa'ad bin Abi Waqqas, 9. Loh. 9 terus? Hah? Satu lagi. Said bin Zaid. Oh, baru 9 ya. Satu lagi Ubaidah, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Berarti semuanya berapa? 10. Ya, terkumpul dalam 2 bait syair. Kalau mudah, ingin mudah mengingatnya. Lil Mustafa khairu sahbin naffa annahum fi jannatil khuldi naffan zadakum syarafa. Hum Talhatu wa Ibnu Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Ya. Jadi mudah mengingatnya. Cukup menghafal Bapak 2 bait syair. Lil Mustafa, bagi Nabi Al-Mustafa, khairu sahbin, sebaik-baik sahabat. Naffa annahumu, Nabi memberikan naf bahwa mereka 10 orang sahabat ini fi jannatil khuldi naffan zadakum syarafa, berada dalam sorga kekal naf. Semoga pembicaraan hadis dari Nabi yang menambah kemuliaan untuk mereka. Siapa mereka? Hum Talhatu, yang pertama Talha, yaitu Talha bin Ubaidillah. Iya. Yang kedua Ibnu Aufin. Ibnu Auf adalah Abdurrahman Ibnu Auf. Yang ketiga Az-Zubair. Itu Az-Zubair Ibnu Al-Awwam. Ma artinya ma'a. Abi Ubaidah, Abu Ubaidah siapa? Ibnu Jarrah. Was-Sa'dani, 2 Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Jadi semuanya sudah 6. Ditambah Al-Khulafa, 4 Khulafa Ar-Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai mereka semua. Jadi kalau dipastikan oleh Rasulullah masuk surga, kita pastikan masuk surga karena Nabi memastikan. Ya, ada perempuan juga dipastikan masuk surga. Abdullah bin Salam juga dipastikan masuk surga. Khadijah bintu Khuwailid juga dipastikan masuk surga. Ya, Bilal bin Abi Rabah didengar terompanya di surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ada nasnya disebut masuk surga ditetapkan oleh Rasulullah, kita tetapkan. Selain daripada itu, tidak boleh memastikan siapapun dia masuk surga, siapapun dia masuk neraka. Walaupun orang yang sangat salih, iya. Walaupun orang yang sangat fajir, tidak boleh dipastikan dia masuk neraka. Tapi orang yang salih diharapkan kebaikan untuknya. Orang yang fajir dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan dosa-dosanya. Demikian. Iya. Karena itu, ini pembahasan terkait dengan keimanan. Supaya seorang itu beriktikad dan beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang gaib, yang merupakan kehususan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang kedua, tidak memastikan kesyahidan bagi siapapun. Ya, tidak boleh mengatakan si fulan ini syahid, telah mati syahid. Iya. Walaupun dia dari ahli tauhid, orang yang bertauhid. Nah, orang yang apa namanya bertauhid, kecuali kalau dia meninggal di peperangan, ya maka itu dikatakan dia syahid. Ya, itu dikatakan mati syahid kalau dia tinggal di ma'rakah atau meninggal di peperangan. Adapun kalau dipastikan dia syahid, syahada untuknya, ya bukan di peperangan, ya, maka ini adalah suatu hal yang dilarang di dalam agama. Karena itu ada seorang yang pernah meninggal dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dan seorang perempuan mengatakan dia mati syahid. Kata Nabi, dari mana kamu tahu dia mati syahid? Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, tidak mengafirkan ahli kiblat lantaran suatu dosa. Wain amila bil kabair wala nukaffiru ahadan bidambin. Tidak kami kafirkan seorang pun karena dosa. Walaupun dia berbuat dosa besar. Iya. Sebab dosa besar itu bukan hal yang menggugurkan keislaman. Menghilangkan keimanan. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan kepada orang yang membunuh, terhadap keluarga yang dibunuh, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang dimaafkan dari saudaranya. Iya, jadi orang yang membunuh ini dimaafkan oleh pihak walinya, masih disebut bersaudara, padahal orang ini apa? Membunuh. Membunuh dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Dalam Al-Quran juga dikatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, berperang antara sama mukmin, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Tapi dua-duanya disebut dua kelompok dari kaum mukminin. Dan di dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis Abu Bakrah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim berjumpa dengan menghunus pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Perhatikan, dua-duanya diancam neraka, tapi dikatakan dua orang muslim berjumpa, masih dikatakan apa? Muslim, berislam. Dan banyak lagi dalil ya, menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Iya, tidak dikafirkan. Dan termasuk dalil umum dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa ya Allah kehendaki. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan tentang tidak boleh mengafirkan seseorang karena suatu dosa besar. Iya. Apalagi dosa kecil. Tentunya lebih-lebih tidak dikafirkan. Tapi bukan artinya dosa itu tidak berpengaruh. Dosa itu punya pengaruh dalam kehidupan, punya bahaya. Iya. Punya kehinaan dan kenistaan bagi siapa yang melakukannya. Berhati-hati dari dosa. Hanya saja kalau dikatakan mengafirkan, akhirnya dibahas oleh penulis. Dan keyakinan ahli sunnah tidak mengafirkan. Dari bantahan terhadap orang-orang khawarij dan mu'tazilah yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan. Iya. Adapun ahli sunnah, mereka katakan pelaku dosa besar, mereka mukmin dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya. Atau mereka katakan bahwa pelaku dosa besar adalah mukmin kurang keimanannya. Baik, kemudian terakhir hukum tentang meninggalkan sholat. Di sini penulis perkecualikan bahwa tidak boleh dikafirkan siapapun dengan dosa kecuali kalau meninggalkan sholat. Kecuali kalau apa? Meninggalkan sholat. Dan di sini penulis menukilnya di awal pembahasan qaulul a'immah, ucapan para imam. Ucapan para imam. Dan itu diambil darinya juga hukum meninggalkan sholat ini. Ini disepakati oleh para imam. Ini nukilan dari Imam Qutaibah. Dan ada beberapa nukilan lain di kalangan as-salaf tentang masalah ini. Iya. Dan mungkin yang beliau inginkan ini terkait dengan para ulama sebelum beliau, atau di kalangan sahabat tabi'in. Walaupun ada silang pendapat tentang meninggalkan sholat di belakangan, ya, tapi di kalangan sahabat dan tabi'in ada kesepakatan dalam hal tersebut. Iya. Disebutkan riwayat dari Abdullah bin Syafiq, beliau berkata, "Lam yakunu yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa shalah." Mereka, yaitu para sahabat dan para tabi'in, tidaklah mereka memandang ada suatu amalan apabila ditinggalkan mengafirkan kecuali orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan apa? Orang yang meninggalkan sholat. Iya. Maka orang yang meninggalkan sholat sekadar dia tinggalkan karena malas, maka ini mengeluarkannya dari keislaman. Mengeluarkannya dari keislaman. Dan banyak dalil dari Al-Quran dan hadith yang menunjukkan tentang hal ini. Dari dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fain tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakah fa ikhwanukum fid din." Di ayat yang lain, "Fakhallu sabilahum." Apabila mereka bertobat menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Di ayat yang lain, maka mereka adalah saudara, biarkanlah jalan mereka. Ya, jangan diganggu, jangan diperangi. Ya. Pemahaman dari ayat, kalau dia tidak menegakkan salat, maka dia bukan saudara dalam agama dan tetap diperangi. Dan tentang penduduk neraka, ketika ditanya di dalam neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka saqar, menyala-nyala, apa awal jawaban mereka menyebutkan dosanya? Qalu lam nakum minal musallin, mereka berkata kami dulunya tidak pernah sholat. Dimulai dengan apa? Pembahasan sholat. Dan dalam hadis Jabir riwayat Muslim, al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-salah, perbedaan antara kami dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah salat. Itu perbedaan. Dan di dalam hadis Buraidah riwayat At-Tirmidzi ada tambahannya, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah apa? Dia telah kafir. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan as-salaf terdahulu. Dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama kita di masa sekarang. Dari ulama dan masyayikh kita menguatkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Hanya saja yang mengatakan kafir meninggalkan sholat karena malas itu berbeda sudut pandang. Apakah dikafirkan karena meninggalkan satu sholat atau dikafirkan karena meninggalkan banyak sholat? Iya. Syekh Ibnu Utsaimin beliau lebih menguatkan dikafirkan karena meninggalkan banyak sholat. Karena bahasa dalam ayat lam naku minal musallin, kami tidak pernah tergolong kepada orang yang sholat, tidak pernah dia sholat. Tapi adapun dia tinggalkan satu atau dua, tidak langsung dikafirkan. Kalau banyak yang dia tinggalkan, itu yang dikafirkan. Ya, kalau Syekh Ibn Baz, Syekh Shalal Fauzan dan selainnya, mereka memberikan hukum satu pun dia tinggalkan karena malas, bisa dikafirkan. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya perkara sholat ini dalam agama. Berbeda dengan syariat yang lainnya. Iya. Baik. Jam berapa? Hah? 45. Baik. Pertanyaan nanti ya di akhir pembahasan saja. Satu poin lagi. Halaman 24. Keharaman kudeta terhadap penguasa muslim. Kata penulis rahimahullah, walla nakhruja 'alal umara bis-sayfi wa in harabu wa natabarra'u min kulli wa natabarra'u min kullin yara as-sayfa fil muslimina ka'inan man kan. Kata beliau, kami tidak melakukan khuruj, kudeta atau pembangkangan dengan pedang terhadap umara, walaupun mereka memerangi kami. Dan kami berlepas diri dari siapa saja yang memandang pembolehan mengangkat pedang terhadap kaum muslimin, siapapun orang tersebut. Iya. Sini saya garis bawahi dua pembahasan. Yang pertama, keharaman kudeta terhadap penguasa zalim. Umara telah berlalu ya. Saya singgung pentingnya bersama al-jamaah, ikut bersama imam, bersama pemimpin, dan diharamkan melakukan kudeta. Dan saya sudah bacakan beberapa hadis yang telah lalu keharaman melakukan hal tersebut. Iya. Pemerintah kalau dia berbuat kesalahan maka ditegur, dinasihati dengan hal yang hikmah, hal yang mencocokinya. Bukan dibeberkan di depan umum, dibuat hati manusia panas terhadap mereka, benci kepada mereka. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniyah, wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirra." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, maka jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi hendaknya dia pegang tangannya, kemudian dia nasihati secara apa? Secara pribadi. Secara rahasia. Iya. Baik. Adapun khuruj terhadap mereka bisyaif dengan pedang, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Wa in harabu, walaupun mereka memerangi kita, berbuat kezaliman, tidak boleh dibalas, tidak boleh kudeta. Iya. Wa la tabarra'u min kullin yara as-sayfa fil muslimin ka'inan man kan. Dan kami berlepas diri dari siapa saja yang memandang pembolehan kudeta, pembolehan mengangkat pedang, ya, di tengah kaum muslimin, siapapun orangnya, tidak boleh mengangkat senjata. Ingat di sini bahasa yara as-sayf. Kalau dahulu dikatakan si fulan berpendapat bolehnya pedang, nah itu ada beberapa makna di kalangan as-salaf. Kalau dikatakan bolehnya pedang, itu berarti dia kadang berpendapat boleh kudeta dengan pedang secara fisik. Dan kadang dikatakan bolehnya pedang, dia memandang pedang, dia meyakini bolehnya kudeta, walaupun dia sendiri tidak melakukannya. Iya. Karena itu di masa dahulu orang khawarij dua macam. Ada khawarij yang mengangkat pedang, keluar, memberontak, membangkang. Iya, dengan fisiknya. Dan khawarij disebut al-qa'adiyah. Mereka duduk-duduk saja. Tidak ikut berperang. Tapi mereka yang kompor-kompor, ya, supaya apa? Melakukan kudeta kepada pemerintah. Ini khawarij qa'adiyah. Ya, dan di masa sekarang ini, banyak manusia seperti itu. Khawarij sebenarnya keluar terhadap pemerintah, tapi tempatnya tempat-tempat umum, di koran, di media, bahkan naudzubillah sebagiannya ada di mimbar Jumat. Iya. Yang dilakukan ya, perhatikan bagaimana pemikiran keliru ini beredar di tengah manusia. Sehingga di mimbar Jumat pun kalimat-kalimatnya mencela penguasa, membuat hati rakyat panas. Iya. Sampai kadang terjadi musibah. Ya pernah ya terjadi sekali tsunami di Jawa Barat. Saya pernah sholat Jumat di sebuah masjid. Khatibnya mengangkat masalah tsunami. Ya, bukannya menyuruh beristighfar, bertobat. Ya, cari kambing hitam. Ini gara-gara di DPR-nya korupsi. Ini gara-gara ini dan itu. Subhanallah. Perhatikan bagaimana rusaknya pemikiran. Iya. Karena itu para a'immah subhanallah betul-betul melarang dari perbuatan ini. Dan di sini perlu saya ingatkan bahayanya bid'ah. Iya. Dan indah sekali ucapan Imam Qutaibah bin Said. Imam Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abu Kilabah berkata, iya, bahwa kullu man yara kullu ashabil ahwa yara as-sayf. Setiap pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, pasti dia akan berpendapat bolehnya kudeta. Itu terbukti. Iya. Tidak khawarijnya, tidak mu'tazilahnya, tidak sufinya, tidak yang lainnya. Ujung-ujungnya pasti boleh kudeta terhadap pemerintah. Iya. Jangankan orang-orang yang seperti itu, jelas bid'ahnya. Orang-orang yang tersembunyi bid'ahnya saja, ujung-ujungnya kudeta. Kita punya pelajaran berharga. Kejadian-kejadian kemarin di Teluk. Bagaimana kudeta terhadap pemerintah Mesir. Kudeta di Tunisia. Kudeta di Yaman. Hah? Tahukah kita semua siapa di antara yang memancing munculnya kudeta itu? Ada fatwa-fatwa. Orang-orang yang memancingnya. Iya. Di Saudi Arabia ada pentolan-pentolannya. Salman Al-Audah, Muhammad Al-Arifi, Nasir Al-Umar, Abdul Aziz Al-Tarifi. Ya, ini semua orang-orang mendukung aksi kudeta itu dengan fatwanya. Al-Arifi, ya, membuat bidah-bidah baru Al-Arifi. Katanya hadith itu, dengar dan taat kepada pemerintah, walaupun dia ambil hartamu, dia pukul punggungmu. Kata Al-Arifi, itu kalau pemerintah membalimi person-person orang-orang. Tapi kalau dia zalimi semua orang, boleh saja melakukan kudeta. Na'udzubillah dari pemikiran khawarij satu ini. Ya. Nah, ini menipu banyak orang. Nah, ujungnya boleh melihat apa? Kudeta. Dan dia membuat kemeluk di banyak situasi di Saudi dengan ucapan-ucapannya. Didukung oleh Abdulaziz Tarifi. Ya. Oh, fatwa itu benar, bahwa betul. Ya, kudeta. Bahkan itu adalah pendapat sebagian as-salaf. Sebagian salaf pernah melakukan kudeta. Dusta terhadap as-salaf. Terang-terangan. Orang-orang ini. Iya. Jelas ya? Karena itu hati-hati. Di Mesir, Abu Ishaq al-Huwaini, Muhammad Hassan al-Misri. Iya. Ini mereka menyuruh untuk melakukan apa? Kudeta, bikin partai salafi. Iya. Mendukung turunnya pemerintah Husni Mubarak. Kemudian mendukung, belakangan dia dukung juga turunnya Mursi. Setelah dia dukung naik, belakangan dia dukung apa? Turun. Perhatikan ya, bagaimana orang-orang rusak keluar dari jalan salaf. Ujung-ujungnya melihat bolehnya pedang. Padahal orang-orang ini dianggap menyebarkan tauhid, dianggap salafi. Mereka di dakwanya, oh kami salafi. Kami dia semuanya salaf, makanya partainya disebut partai salafi. Iya, dikenal sebagai partai apa? Partai salafi. Ya, punya stasiun televisi Muhammad Hassan, Qanat Ar-Rahman. Iya. Ya, dia mengira, oh masya Allah punya stasiun televisi, ya memberikan orang tauhid, membuat orang menangis. Nah, ini Muhammad Al-Hassan, kalau dia kasih nasihat seputar hati, seputar ini, bisa menangis orang mendengarkannya. Banyak orang-orang bertobat. Ya. Dan orang khawarij dari dahulu seperti itu. Salatnya hebat, puasanya hebat. Ya. Di pipinya goresan-goresan hitam, saking banyaknya menangis. Tapi Nabi berkata, "Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah." Keluar dari agama seperti keluarnya apa? Panah menembus sasarannya. Ya. Karena itu jangan digampangkan. Oh, masya Allah ini ahli sunnah juga. Menyuruh kepada sunnah, banyak orang yang bertobat dengan televisi ini, dengan radio ini. Enggak perlu kita bicarakan kesalahannya. Iya. Ini ucapan orang yang tidak mengerti bahaya bidah. Tidak mengerti keagungan sunnah. Dan bagaimana para ulama menjaga umat dari hal yang membahayakan. Iya. Akibatnya seperti itu. Iya. Termasuk Ali Hasan Al-Harabi, Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ali Hasan dulunya itu mengkritiki Abu Ishaq, Muhammad Hassan. Belakangan dia puji. Ya. Perhatikan ya, bagaimana untuk melihat. Makar, dan bagaimana melihat bahwa bidah itu pasti mengarah kepada hal yang sama. Ujung-ujungnya pasti melihat bolehnya kudeta. Secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Dan itulah bahaya bidah. Itulah bahaya bidah. Karena itu mempelajari buku-buku akidah sangat penting sekali. Memahami akidah salaf sangat penting. Ya. Dan para ulama ketiga mengeritik bidah, menjelaskan kesalahan. Itu karena kecemburuan mereka terhadap agama. Dan nasihat mereka untuk orang yang bersalah, supaya rujuk kepada kebenaran. Dan supaya orang-orang yang tertipu dengan mereka bisa kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Nggak usah lagi beralasan, oh masya Allah. Ya. Hah? Banyak orang mendapat hidayah, keluarga saya dapat hidayah gara-gara mereka. Jemaah tablik juga banyak orang yang mendapat hidayah gara-gara jemaah tablik. Dari jalur Ikhwanul Muslimin, bahkan dari jalur orang khawarij, tadinya tidak sholat berubah menjadi sholat. Ya. Tadinya pelaku maksiat berubah tidak berbuat maksiat. Apakah mereka di atas sunnah? Bukan jaminan. Ya. Karena itu indah apa yang dilakukan oleh ahli sunnah. Mereka ingatkan kesalahan. Kalau memang mereka mengenal sebagian kebaikan, maka ahli sunnah akan mengantarnya kepada hal yang sempurna di dalam mengenal kebaikan. Ya. Dan itulah manfaat dari memperingatkan kesalahan-kesalahan. Dari mengingatkan kesesatan-kesesatan. Tapi dengan uslub yang bagus. Dengan cara yang benar. Iya. Yang menggambarkan orang itu menghendaki nasihat untuk mereka. Iya. Bukan dengan cara-cara yang membuat manusia semakin lari. Ya, orang yang tidak mengenal sunnah semakin jauh. Ini harus dipahami oleh seorang yang ingin mengajak kepada kebaikan. Baik, ya sekarang saya ingin simpulkan bahwa memandang bolehnya pedang mengangkat senjata itu ada yang dengan makna dia melakukan kudeta, ada yang dengan makna boleh dia mengkritik pemerintah terang-terangan depan umum. Iya. Jelas ya? Dan itu semuanya dianggap memandang bolehnya mengangkat senjata. Siapapun dia. Karena itu di pembahasan yang kedua saya garis bawahi, berlepas diri dari siapa saja yang berpendapat tentang kebolehan mengangkat senjata terhadap kaum muslimin. Ini wajib kita hindari. Berhati-hati dari ya. Jangan sampai kita jatuh di dalam hal-hal yang mendukung terjadinya kejelekan di tengah kaum muslimin. Ya. Bid'ah itu semenjak kecilnya diperingatkan. Karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah, ihdar sigaral muhdatsat fa innahu satakunu kibara. Hati-hati dari bid'ah yang kecil, sebab dia akan menjadi besar. Dia akan menjadi apa? Menjadi besar. Iya. Itu yang terjadi pada orang-orang yang bergampangan dengan bid'ah. Iya. Saya beri contoh tentang bantahan-bantahan yang belakang ini ada di internet, dikeluarkan oleh apa namanya Ustaz Firanda. Iya. Dulunya membela Khiyaturat. Oh, kita jangan dipaksa tentang Ali Hasan Al-Halabi. Jangan dipaksa tentang apa? Abul Hasan Al-Misri. Iya. Jelas ya? Tentang kesalahan-kesalahan Khiyaturat jangan dipaksa-paksakan, itu bahasanya. Sekarang berkembang, naik level. Iya. Sudah mulai menuduh ulama. Ini tidak masuk ulama besar. Ya, walaupun pertimbangan seperti ini kadang dianggap sepele, tapi itu ada makna-maknanya dalam menghinakan dan meremehkan. Ini tidak ma'ruf. Ya. Bahkan menuduh Syekh Rabi. Kita tidak fanatik kepada siapapun. Ya. Tapi seorang alim yang dipuji oleh para ulama di masa kini dituduh sebagai orang yang berpaham khawarij. Ada paham khawarij padanya. Ya. Ada paham yang dia berdusta terhadap as-salaf. Ada paham murjiah. Bida-bida besar. Na'udzubillah. Ya, naik level. Ya. Naik level. Dan saya bukan mendebak yang gaib. Tapi itu adalah kenyataan pada sejarah bid'ah. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa sebuah bid'ah itu akan mengantar kepada yang lebih besar. Kepada yang lebih apa? Lebih besar. Bid'ah yang paling pertama muncul dalam sejarah umat Islam. Dari bid'ah amaliyah. Dikir berjamaah di masjid. Kelompok-kelompok dipimpin satu orang. Wahai kaum bertasbih 100 kali. Sama-sama bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini bid'ah yang pertama kali muncul ya. Dari bid'ah amaliyah. Ingat, bid'ah apa? Amaliyah. Iya. Ibnu Mas'ud berkata kepada orang-orang yang berada di halaqah itu, saya khawatir kalian ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, kemudian beliau sebutkan sifat kaum khawarij. Subhanallah, firasatnya siapa? Ibnu Mas'ud. Dan itulah ulama. Mereka tidak mengecilkan suatu apa? Suatu bidah. Iya. Dia pandang dari bidah kecil ini, mungkin suatu saat dia akan menjadi khawarij. Dan terbukti firasat Ibnu Mas'ud. Yang meriwayatkan hadis kisah tersebut, melihat banyak orang yang di halaqah itu ikut bersama khawarij terbunuh di Nahrawan. Dari bid'ah kecil berubah menjadi apa? Berubah menjadi besar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan hal tersebut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka ditambah lagi penyakitnya. Iya. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang durhaka kepada Rasul telah tampak jelas bagi yang petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya, dibuat sebagai larut. Dan Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami membolak-balik pandangan hati dan pandangan mata mereka. Iya. Sampai seakan-akan mereka belum pernah beriman sebelumnya. Dan kami biarkan mereka buta di dalam kesewenang-wenangannya. Perhatikan, semakin buta, semakin larut. Dan Allah berfirman, "Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahman madda." Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka Allah Rahman akan semakin membuat dia lapang dalam kesesatannya. Itu bahaya bidah. Ya. Dan juga Allah firman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Membuat hati mereka semakin menyimpang. Dari hal yang kecil bertambah semakin besar. Semakin besar. Iya. Karena itu hati-hati. Perkara kesalahan terhadap bidah, ya. Suatu kesalahan saja disikapi oleh para sahabat dengan sikap yang tegas. Satu kesalahan. Ya, padahal kesalahan kadang mungkin dia salah bertanya, salah ucap, tapi disikapi tegas. Ya, seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, ya, kenapa perempuan yang haid mengqada salat, apa mengqada puasa tapi tidak mengqada salat? Coba hanya bertanya saja, kenapa perempuan haid mengqada puasa, puasa diganti kalau dia tidak puasa pada saat haid, tapi salat, salat tidak diganti. Kenapa? Padahal salat lebih wajib daripada apa? Puasa. Apa jawaban Aisyah? Ahruriyatun anti, kamu ini pengikut khawarij ya. Perhatikan. Tegas sekali. Tidak dimain-mainkan. Kamu pengikut khawarij. Katanya tidak, tapi saya bertanya. Iya. Saya bertanya. Maka Aisyah pun menjelaskan, itu yang menimpa kami di masa Nabi, dan kami mengqada puasa, tidak mengqada salat. Itu ketetapan Nabi, tidak perlu ditanyakan. Coba bayangkan, bertanya saja sikap Aisyah sedemikian rumah. Kamu orang khawarij ya? Subhanallah. Iya. Ada lagi seorang, dia bersajak di depan Nabi. Iya. Tentang sesuatu. Tapi kalimatnya mengandung sajak. Maka Nabi berkata, hada min ikhwanil kuhan. Ini dari saudara-saudaranya para dukun. Ya. Cuma di dalam apa? Membahasakan dengan sajak. Tapi dia membela suatu yang salah. Maka dikatakan ini dari saudaranya apa? Para dukun. Satu hal. Abdullah bin Mughaffal melihat seorang yang memburu hewan buruan pakai ketapel. Ya. Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, Nabi melarang dari hadas. Membunuh dengan apa? Batu kecil. Sebab itu tidak membunuh musuh, tidak pula apa? Menangkap hewan buruan. Tapi orang ini berkata, ya saya tetap ingin pakai ketapel. Kata Abdullah bin Mughaffal, kalau begitu, la ukallimuka abadan. Saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Tidak ada main-main mereka. Terhadap apa? Terhadap kesalahan. Iya. Ketika sampai kepada Rasulullah ucapan Abu Sanabil, Nabi berkata, kadab Abu Sanabil. Telah berdusta Abu Sanabil. Ya. Padahal itu bukan dalam pembahasan besar, tapi bahasa Nabi tegas dalam hal itu. Iya. Ini semuanya harus dipahami dari metode Islam. Di dalam menjaga agama ini, memperingatkan kesalahan, jangan digampangkan. Oh kalau begitu saya jangan dipaksa. Ya. Tidak diilzam. Ya. Sudah terbukti ini bukan lagi ilzam. Pembelaan terhadap ihtirat, ya, itu bukan sekadar pembelaan saja. Tapi sudah masuk ke jalur hizbiyah. Ada orang yang berbicara tentang ihtirat, marah orang-orang ini. Iya. Andai kata mereka ahli sunnah itu kalau bidah dikritik, dijelaskan, tidak ada yang marah, gembira malah. Ada yang bantu menjelaskannya. Tapi ini bidah diterangkan marah. Ya, dan itu adalah ciri hizbiyah. Dan sangat jelas. Ya. Tapi yang seperti ini kejelasannya bagi orang-orang yang mempelajari akidah salaf. Ada orang yang tidak pelajar akidah, tidak mengerti bagaimana mewakifah salaf, maka itu akan menjadi lemah di dalam hatinya. Sehingga dianggap itu ya bukan masalah. Ya, itu hal kita jangan berselisih pendapat. Itu hal begini dan begitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, waktu sudah lewat ya. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti sesi berikutnya setelah salat asar. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.